Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh, azakumullah. Di antara etika Islam yang hilang, perilaku Islam yang hilang hari ini tentang silaturahim. Silaturahim secara bahasa artinya menyambung hubungan rahim dengan kakak, dengan adik, paman, ponakan, sepupu, orang tua ke atas, anak ke bawah. Ini semua bagian silaturahim. Silaturahim merupakan bagian daripada ciri khas Islam yang paling besar. Para ulama menyebutkan banyak sekali keutamaan daripada silaturahim. Yang pertama, keutamaan silaturahim itu adalah menyambung rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa saja yang rajin silaturahim, Allah akan sambung dengan rahmatnya. Ketika Allah pertama kali ciptakan rahim, Allah berfirman kepada rahim, "Wahai rahim, apakah engkau ridho aku sambung dengan rahmatku orang yang mau menyambung hubungan silaturahim?" Rahim menjawab, "Bala, setuju." Jadi siapa saja yang rajin silaturahim, Allah akan sambung dengan rahmatnya, kasih sayangnya. Hidup bahagia, sakinah, hidup terbebas dari banyak masalah. Ini namanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dapat ilmu, kita ngaji di sini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manfaat silaturahim adalah membuka pintu-pintu rezeki. Siapa saja yang rajin silaturahim, rezekinya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita silaturahim, jangan berpikir duit kita akan habis. Duit kita akan hilang. Karena yang menghalangi silaturahim memang orang pikirannya bisnis. Saya kalau pulang kampung ke rumah keluarga itu naik pesawatnya berapa? Kalau sekeluarga berapa dan seterusnya. Saya kalau tutup toko saya untuk silaturahim, omset saya itu besar sehari, sekian ratus juta mungkin dan seterusnya. Cepat atau lambat, orang yang senantiasa silaturahim, rezekinya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, manfaat silaturahim adalah memanjangkan umur. Jadi siapa saja yang rajin silaturahim, umurnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan panjang umur adalah dilebihkan umurnya dari jatah sebelumnya. Jangan dipahami panjang umur itu umurnya sampai 150 tahun, sampai bongkok. Bukan, tapi dipanjangkan dari jatah sebelumnya. Kalau seorang jatah umurnya 40 tahun, dengan dia rajin silaturahim jadi lebih dari 40 tahun. Kemudian yang keempat, keutamaan silaturahim nanti pada hari kiamat, silaturahim akan mendampingi kita. Tatkala kita melewati sirat, jembatan yang bawahnya jahanam. Ada dua amalan dalam hadis sahih yang akan mendampingi kita melewati sirat. Pertama adalah amanah. Sifat amanah ini merupakan bagian yang penting, yang juga sudah hilang sekarang, dan nanti akan mendampingi kita melewati sirat. Yang kedua adalah rahim. Silaturahim adalah amalan yang akan mendampingi kita melewati sirat. Jadi diharapkan orang yang rajin silaturahim bisa selamat melewati sirat. Jadi bukan dipahami jembatan itu seperti rambut dibelah tujuh, bohong. Jadi sirat itu jembatan yang licin, hitam, gelap, di bawahnya adalah jahannam. Nah, jadi kita berharap kalau kita mampu menjaga hubungan silaturahim dengan keluarga kita, kita bisa selamat melewati sirat. Para ulama menjelaskan tentang hukum silaturahim. Silaturahim hukumnya bermacam-macam. Yang pertama ada silaturahim hukumnya wajib. Wajib kita silaturahim. Dan inilah asalnya silaturahim, wajib. yaitu kita menjaga hubungan dengan keluarga bapak kita dan keluarga ibu kita. Kita menjaga hubungan baik dengan keluarga bapak dan keluarga ibu. Keluarga bapak dalam Islam namanya al-asobah. Nanti yang akan menjadikan hak wali, perwalian nikah. Yang kedua, yang kita wajib jaga hubungan silaturahim keluarga ibu kita. Jadi kita harus tahu siapa keluarga bapak, siapa keluarga ibu. Paman, bibi, om, tante dari keluarga bapak, dari keluarga ibu, ponakan, sepupu, dan seterusnya, ini wajib kita sambung. Makanya kalau acara-acara keluarga itu sebaiknya dibikin silsilah keluarga. Jadi bangsa Arab, bangsa yang sangat kuat menjaga silsilah keluarga. Bin bin bin bin bin bin bin bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan sampai 20 mereka hafal. Orang kita paling bin sampai 3. Bapak, kakek, buyut, ya kan. Di atas buyut tahu gelap. Enggak tahu lagi kita. Iya Pak ya. Kalau bangsa dijaga, silsilah nasab itu dijaga. Kita hilang. Maka ini forum-forum acara keluarga itu wajib kita hadiri. Kenalin, Nina, paman kamu nih, mukanya sama kan kayak bapak kan, cuman dia kalau ngaji suka tidur. Ini paman kamu nih, gitu. Nah, nyender, lama-lama tidur, gitu. Ini dia paman kamu nih. Tapi memang dia senang pengajian paman kamu ini, cuman ngantuknya nggak tahan dia, gitu. Ah ini bibi kamu, ini tante kamu, kasih tahu Pak. Jadi kalau acara keluarga anaknya dibawa apa? Anak-anak sekarang itu lebih senang kumpul dengan teman sekolah, teman kampus, teman main, sama keluarganya dingin-dingin saja. Pak ya. Jadi sayang memang. Padahal kumpul dengan keluarga itu suatu kebahagiaan. Dan memang sudah langka, sudah hilang sekarang. Cuek, nafsi-nafsi. Nah, ini yang pertama, wajib. Silaturahim wajib kepada mereka. Yang kedua, silaturahim hukumnya sunnah. Sunnah silaturahim. Ini silaturahim kepada keluarga istri kita. Keluarga istri. Jadi kalau kita berkunjung, bermain, menyambung hubungan dengan keluarga istri ini sunnah. Masuk kerabat. Ya, ipar, semuanya dari pihak keluarga istri ini hukumnya sunnah. Kita jalin hubungan kepada mereka hukumnya sunnah. Karena bagaimanapun juga mereka bagian kerabat daripada istri kita. Yang ketiga, silaturahim hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Yaitu silaturahim kepada keluarga kita yang masih kafir. Jadi kalau kita punya keluarga masih kafir, ya kebetulan dia gubernur DKI umpamanya Ahok, gitu. Jadi kalau kita silaturahim sama Ahok, boleh, gitu. Enggak wajib, enggak sunnah, boleh. Syukur-syukur dakwain si Ahoknya, gitu. Dalilnya kisah Ibrahim dengan bapaknya Azar. Walaupun bapaknya kafir, tapi Ibrahim tetap baik dengan bapaknya. Demikian juga Rasul dengan pamannya. Walaupun pamannya Abu Thalib kafir, Nabi tetap baik dengan pamannya. Ini boleh. Jadi kalau kita punya keluarga masih kafir, agamanya di luar Islam, kita hubungan baik dengan mereka boleh. Selama tidak mendukung agama mereka. Gitu. Selama tidak merayakan agama mereka. Ini dia dalil. Jadi yang ketiga, silaturahim hukumnya boleh, mubah. Yaitu kepada keluarga yang masih kafir. Yang keempat, silaturahim hukumnya makruh, tercela. Ini silaturahim kepada keluarga kita yang masih doyan maksiat. Kalau kita kunjungi, khawatir kita diajak maksiat. Makruh, Pak. Kita punya keluarga umpamanya dukun. Kalau kita datang khawatir kita terkena perdukunan, gitu. Ya, Pak, mau sukses gak bisnisnya nih? Saya kasih nih amalan-amalan biar penglaris, gitu. Dia diganggu, istri kita diganggu nanti, jeng, mau saya kasih amalan enggak? Biar jadi perawan seumur hidup, gitu. Ini kalau Bapak ke Jati Asi itu ada ya, iklan Kikusumo itu, ingin perawan seumur hidup, gitu. Apa iya, gitu. Ini dukun. Jadi kalau kita datang ke rumah keluarga kita, saudara kita yang jadi dukun, khawatir kita kena kesirikannya. Sebaiknya kita tinggalkan. Kita punya saudara bandar togel, bandar judi. Kita singkirkan. Karena menjaga agama lebih penting. Nanti kalau kita kunjungi, khawatir kita tergoda dengan rayuannya. Ayo mas, pasang mas. Mana tahu dapat, lumayan kan buat umroh. Gitu. Ya, masa judi buat umroh gitu. Nah ini kalau kita punya keluarga pelaku maksiat, pelaku kejahatan, pelaku kesyirikan, maka sebaiknya kita tinggalkan. Menjaga agama lebih penting. Yang kelima, silaturahim haram hukumnya. Haram. Yaitu silaturahim kepada keluarga kita yang murtad. Murtad, tadinya Islam dia pindah agama. Zaman sekarang Pak, ngaji penting Pak. Gak apa-apa sambil nyender, gak apa-apa. Sambil ngantuk-ngantuk, gak apa-apa. Tapi hadir di pengajian itu menguatkan iman Pak. Walaupun cuma dikasih aqua doang, sama panitia. Gitu. Kalau saya tetangga masjid sih, saya bikinin wedang jahe. Jauh sih. Ya, bubur kacang hijau lah gitu ya kan. Jauh sih Pak. Kalau deket sih saya bikinin, gitu. Ketan ya Kak, ketan susu ya, luar biasa. Jadi semangat orang ngajinya, gitu. Ini aqua doang, tambah ngantuk. Jadi zaman sekarang banyak orang tuh murtad Pak, pindah agama. Saya nggak tahu apa ini benar, teman-teman di medan dakwah, para dai, memperkirakan kaum muslimin hari ini tinggal 75%. Yang tadinya 85% sekarang 75%. Karena ada pemurtadan. Mungkin kalau di Jakarta di kota besar enggak terasa, tapi di daerah terasa sekali. Ya, termasuk tempat yang Siono itu, kaum muslimin yang ditembak mati oleh Densus, itu pusat kristenisasi gitu. Dan dia termasuk tokoh yang membendung arus kristenisasi. Entah gimana ceritanya, ditembak mati dengan tuduhan terorisme. Kaum muslimin semuanya bisu. Gak bergerak sama sekali. Kesian kaum muslimin. Nah, kembali bahasan kita. Jadi kalau ada keluarga yang murtad, pindah agama, konsekuensinya kita boikot. Haram kita datangi mereka. Karena murtad dalam Islam itu punya konsekuensi yang serius. Di antara konsekuensi murtad, hubungan suami istri putus. Kalau ada yang murtad suami istri, maka putus hubungan. Dia bukan suami istri lagi, putus sudah. Kalau masih hubungan suami istri, berzina namanya. Demikian kalau murtad, hubungan waris putus. Tidak saling mewarisi. Jadi kalau umpamanya punya anak murtad, anak itu gak dapat warisan dari bapaknya. Demikian juga hubungan wali, perwalian putus. Kalau seorang bapak murtad, gak bisa mewalikan anaknya kalau dia nikah. Dan seterusnya, kalau meninggal gak boleh disolatkan, gak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin, konsekuensi murtad. Maka hubungan keluarga juga putus. Ngapain datangi keluarga yang murtad? Ini resiko murtad. Bahkan murtad dalam negeri Islam dihukum mati, pancung. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuh dia. Hukum mati. Kalau kita kan murtad bangga gitu. Ya. Ini gambaran jamaah sekalian, kalau ada keluarga kita murtad, pindah agama, putus. Kita boleh datang mengunjungi dia kalau untuk mendakwahi. Ya, kalau untuk dakwahi. Karena kalau ditelusuri, Itu banyak orang murtad pada sekarang ini karena pengaruh hipnotis. Dihipnotis. Makanya jadi orang jangan banyak bengong, Pak. Banyak bengong ntar dihipnotis. Ya. Pindah agama. Biasanya yang dihipnotis itu perempuan. Perempuan cantik dihipnotis. Yang kedua yang dihipnotis orang kaya. Makanya sih saya tenang, orang susah sama mau hipnotis kita gitu. Tapi kalau orang kaya tuh dihipnotis. Ya, akhirnya dia bercerai dengan istrinya, kemudian menikah dengan perempuan kafir. Itu banyak kisahnya. Silaturahim pada zaman kita ini bisa ditempuh dengan tiga cara. Ada tiga cara kita silaturahim. Yang pertama, silaturahim dengan perbuatan. Yang kedua, silaturahim dengan harta. Yang ketiga, silaturahim dengan alat komunikasi. Ada tiga cara, Pak. Ya, perhatikan yang nyender. Ada tiga cara ya, silaturahim. Pertama dengan perbuatan, yang kedua dengan harta, yang ketiga dengan alat komunikasi. Silaturahim dengan perbuatan ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, silaturahim dengan perbuatan kita mengunjungi keluarga murni karena faktor kecintaan. Kita kunjungi kakak, adik, paman, ponakan, sepupu, atau kakek kita, atau buyut kita, atau anak kita, cucu kita, murni karena faktor kecintaan. Karena ada orang silaturahim tujuannya pinjam duit. Ini yang banyak, gitu. Datang ke rumah abangnya, kata abangnya, tumben lu datang, mau pinjam duit ya, gitu. Ketahuan mukanya, ya, apa namanya, muka susah, romusa, rombongan muka susah, gitu. Jadi apa namanya, dia ngunjungi keluarga biasanya ada maunya, ada yang nawarin produk, kan gitu ya. Yang kebanyakan kan pinjam duit mas buat DP rumah nih, gitu. Yang bagus kita datangi keluarga karena murni faktor kecintaan, senang, pengen ketemu kakak, ketemu adik dan seterusnya. Yang kedua, silaturahim dengan perbuatan yaitu islahu zatil banin, mendamaikan keluarga. Jadi kalau ada keluarga ribut, misalnya kita punya keponakan ribut, baru kawin sebulan, berantem terus, enggak cocok. Yang satu orang Padang, doyan pedes. Yang satu Jawa, masakan manis. Begitu makan, kata suaminya, ini sayur apa kolak? Manis. Istrinya ngambek, sayur dibilang kolak. Berantem. Nah, sebagai paman, wajib damaikan. Wajib ikut campur. Yang gak boleh mihak. Yang gak boleh memihak. Sekarang kisruh rumah tangga itu besar sekali. Orang baru nikah udah ribut. Zaman dulu orang jarang nikah ribut. Sekarang orang ribut terus. Jadi pernikahan memang sudah hal yang pernikahan yang sakinah itu hal yang langka. Baru seminggu sudah pisah rumah. Padahal saya yang khutbah nikah. Begitu udah seminggu telepon Ustaz, saya udah enggak surma lagi sama istri. Gimana sih, saya bilang. Malu-maluin, kita sudah ceramah panjang-panjang. Gini. Jadi kadang begitu, Pak. Tadinya saya pikir saya mau bahas KDRT. Saya udah bawa bukunya di mobil. Cuman pagi-pagi jamannya pada ngantuk-ngantuk begini, sayang mubazir gitu. Ya, kalau mau ada bukunya itu di KDRT. Apa nih KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga gitu. Ini luas pembahasannya. Nah, jadi kalau ada keluarga ribut, kisruh, sebagai anggota keluarga yang lain kita wajib ikut campur. Wajib damaikan. Kakaknya umpamanya yang lebih dewasa, kenapa kamu ribut, Nak? Dek, apa masalahnya? Enggak boleh kita biarin aja deh, udah pada dewasa ini. Atau di masyarakat kita ada perkataan, masing-masing aja deh. Kita sudah punya keluarga sendiri-sendiri. Ini enggak benar, ini salah. Saya juga marah ketika ada sepupu saya tiba-tiba mau bercerai. Saya panggilin keluarga yang lain, kenapa ini? Biarin aja deh, kita mah udah pada sibuk dengan keluarga sendiri-sendiri. enggak usah ikut campur. Harus ikut campur ini. Jadi kalau bapak punya anak, baru nikah sebentar, sudah kisruh, bapak ikut campur wajib. Yang enggak boleh memihak. Yang enggak boleh memihak. Apa masalahnya, nak? Gitu. Masalah ekonomi, ya bantu. Masalah salah paham, ya bantu. Ini banyak, Pak. Karena rumah tangga ini bagian ibadah yang penting. Makanya syaitan sampai dalam ayat sihir itu, dalam surah Al-Baqarah, yufariku bainal mar'i wa zawjihi, memisahkan antara suami istri. Dan survei membuktikan rumah tangga muslim itu jauh lebih kokoh ketimbang rumah tangga kafir. Gak ada yang bahagia si kafir-kafir itu rumah tangganya. Nah jadi kita datang mengunjungi keluarga untuk islahu zatil banin, menamaikan keluarga. Gitu. Payah nih istri saya nih gak bisa masak. Ya zaman sekarang perempuan memang jarang bisa masak. Beda jangan zaman dulu, perempuan-perempuan terampil bisa masak. Kenapa? Dulu gak ada rumah makan. Gak ada McD ya Pak ya, gak ada KFC. Perempuan dituntut bisa masak. Zaman sekarang tinggal pesen. Yang penting duitnya ada. Ya kan? Perempuan sekarang bisanya masak air. Air sih kita juga bisa. Ya kan? Masak air bisa dah. Bikin kopi aja gak bisa anak sekarang, encer. Gitu. Nah ini islahu zatil banin. Datang silaturahim mendamaikan keluarga. Yang ketiga silaturahim adalah ijabatu dakwah, memenuhi undangan. Jadi kalau kita diundang oleh keluarga kita acara resepsi pernikahan, kita datang di acara resepsi pernikahan, ini bentuk silaturahim. Di rumah atau di gedung ini silaturahim. Dan enggak boleh dicela. Lo giran saudara kawinan datang lo. Giran saudara pindahan enggak datang. Ya beda, pindahan kan kerja. Ngangkat-ngangkat ya. Kawinan ya makan. Apalagi di gedung ya. Waduh. Ada apa tuh yang mangkok atasnya roti, apa tuh namanya tuh? Gitu. Hah? Ya enggak ada somai sana kan. Saya enggak dapat tuh, jarang dapat itu yang atasnya pakai roti segala tuh, gitu. Hah? Apa namanya? Zupa ya namanya. Zupa. Waduh. Mau ngantri di depan enggak enak, badan gede, wih, gede. Serakah nih kan gitu. Belakangan habis terus ya, enggak? Jadi datang kita acara resepsi itu silaturahim, Pak. Silaturahim, ya. Senang acara keluarga, acara resepsi itu memang acara sekaligus momen kumpul keluarga. Yang keempat, silaturahim dengan perbuatan yaitu i'adatul marid, menjenguk keluarga yang sakit. Nah ini luar biasa, orang dijenguk oleh saudaranya itu memberikan spirit, ya, jadi semangat hidup lagi. Sabar mas, ini ujian dari Allah. Ya, dikasih peringatan supaya istirahat. Itu tadi saya udah biaya administrasinya saya sudah selesaikan semua. Wuh, sembuh langsung Pak. Sembuh. Karena yang bikin sakit tuh mikirin biayanya aja gak Pak. Iya. Kalau Bapak kan kantor, tinggal paraf, kantor yang bayar. Kalau Ustaz, ayo. Paling jamaah banyak cuma doain doang. Jamaah Ustaz kita gak bisa hadir. Lagi sakit, dirawat, kita doakan semoga diangkat penyakitnya. Amin. Gitu. Rumah sakit enggak mau tahu sama doa. Doku tahunya. Aduh. Apalagi rumah sakitnya sini nih, yang mahal tuh. Musuh keluarga. Bukan mitra, musuh. Iya, sekali periksa 1 juta ya enggak? Iya. Puskesmas tuh baru mitra, gratis. Men dokternya jarang hadir. Nah jadi momen apa menjenguk keluarga yang sakit itu memang momen silaturahim, kumpul semua. Bahkan ada kasus seorang kakak sulung itu sakit, semua adiknya patungan, dibayarin semuanya, sehingga hubungan jadi bagus lagi. Kadang kita kan mau main ke rumah saudara. Ada perlu apa ya? Pas dia sakit kesempatan, ya, bawa kongguan ya, bawa kongguan, gitu. Yang kelima, yaitu silaturahim dengan perbuatan itiba'ul janais, mengantarkan jenazah. Kalau seandainya kita jarang ketemu dengan keluarga, ya terakhir kali lah kita antarkan jenazahnya. Ini silaturahim yang terakhir kali. Kalau seandainya kita ada konflik dengan keluarga, jangan sampai dibawa mati. Biarin mati, gue gak tengok lo, gitu. Ngambek, belagu, kayak dikit, songong. Biarin mati, gue gak datang dah, gitu. Jangan. Seandainya ada konflik dengan keluarga, jangan sampai dibawa mati. Kalau seandainya salah satu di antara mereka sudah wafat, maka hapus sudah permusuhan. Jangan permusuhan itu diwariskan kepada anak-anak kita. Ini Pak, ini kadang kita ribut sama keluarga, anak diajarin. Nak, jangan ke rumah paman kamu ya. Papa lagi selek nih. Gaul ya, selek. Papa lagi selek nih, gara-gara warisan nih. Gitu. Papa, paman kamu tuh rakus tuh, serakah. Gitu. Jangan, harusnya sebagai orang tua, nak, temui paman kamu sana. Memang papa lagi ada masalah sama dia, tapi itu tetap paman kamu. Ya, salam dari papa. Gitu, itu harus orang tua gitu. Nak, temuin gi bibi kamu gi. Mama memang lagi ada masalah tuh. Bibi kamu punya utang enggak bayar-bayar gitu. Temuin tuh tetap bibi kamu. Gitu. Jadi jangan konflik itu ditularkan kepada yang lain. Gitu. Kalau seandainya ada konflik di antara keluarga, yang lain jangan ikut campur. Anak, istri, enggak usah ikut campur konflik bapaknya. Begitu pamannya datang, anaknya dekat depan pintu. Paman enggak boleh lihat jenazah papa. Ini papa meninggal gara-gara paman. Jangan. Biarkan dia peluk jenazah saudaranya itu. Sudah, permusuhan selama ini berakhir dengan dipanggilnya salah satunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ribut, makin meninggal makin ribut. Jahat memang zaman sekarang. Orang sama keluarga itu sama kayak musuh. Dendamnya luar biasa. Allahu Akbar. Sekarang kita ini punya potensi jahat kalau kita enggak belajar agama itu, jahatnya luar biasa. Nah, ini dia. Ini silaturahim dengan perbuatan. Alternatif yang kedua, kalau seandainya kita gak mampu dengan perbuatan, misalnya kita rumahnya jauh, yang satu Bekasi, yang satu di Papua, jauh banget ya kan, atau fisiknya sudah gak memungkinkan, sakit-sakitan, maka silaturahim ditempuh dengan cara kedua, dengan cara menggunakan harta. Silaturahim dengan menggunakan harta terbagi menjadi beberapa macam lagi. Pertama, dengan cara memberikan nafkah. Jadi kalau kita punya keluarga yang butuh dinafkahi, nafkahi. Kita punya adik, mau kuliah, mas, mau kuliah mas, ya udah, nanti saya yang bayar, biaya kos, biaya makan, biaya kuliah, kuliah sana. Walaupun kakak dengan adik jarang ketemu, kakaknya di luar negeri, kerja di Qatar umpamanya, adiknya ingin kuliah di Bandung. Walaupun jarang ketemu, tapi tiap bulan ditransfer biaya kuliahnya. Ini silaturahim, Pak. Silaturahim. Gak ketemu orangnya, ketemu duitnya. Gitu, yang punya duit. Biasanya punya duit, nyender. Jadi kalau Bapak mau tahu orang kaya, itu cirinya nyender. Iya. Orang kaya mana-mana nyender gitu. Punya paman di kampung hidup pas-pasan. Sebagai keponakan yang sudah mapan, paman, gimana usahanya? Aduh, udah usahanya enggak jelas. Sekarang jadi buruh tani. Makan apa adanya. Berapa biaya hidup paman kira-kira sebulan? Ditransfer sama ponakannya. Ponakannya sukses hidupnya. Dikirim tiap bulan. Nih paman, secukupnya saja nih paman, tiap bulan kirimin 5 juta, 5 juta. Baru ponakan itu, baru, bagus. Gak ada kan sekarang kan, ponakannya ingat nama pamannya sama bibinya, gak ada. Bodoh semua, bodoh. Dunia kadang membuat orang jadi lupa. Lupa, padahal dia mungkin dulu sukses didoain sama pamannya. Nah, paman doain biar kamu jadi orang besar besoknya. Doanya diijabah sama Allah. Udah kaya, sama sekali gak pernah perhatian dengan pamannya. Ya, ini dia. Jadi, ajarin sama anak-anak kita, kalau kamu besar nak, berhasil, kamu kecukupan, jangan lupa sama keluarga kamu. Sama adik kamu, kakak kamu, paman kamu, bibi kamu. Bagi-bagilah gitu. Karena banyak orang duit udah kaya buat maksiat. Buat maksiat. Nah, ada yang nyalonin jadi apa namanya? Kepala daerah. Paling kali 5 miliar itu. Itu kalau jadi, kalau enggak jadi rumah sakit jiwa. Nyalek. Mendingan duitnya bagi-bagi keluarga. Iya kan? Didata siapa nih keluarganya yang susah nih. Gitu. Orang susah kelihatan kok mukanya, gitu. Iya, nggak perlu dibohongin, nggak bisa dibohongin, kelihatan muka, muka sama kaki dah, gitu. Iya nggak? Kalau orang kaya kakinya lancip, dia biasa pakai sepatu. Kalau orang susah kan pakai sandal jepit, melar kakinya. Kakinya diumpetin. Yang kedua, silaturahim dengan harta dengan cara bayar zakat. Jadi kalau kita mau bayar zakat, Pak, zakat fitri atau zakat harta, yang paling utama kepada keluarga terdekat. Adek, paman, Dek, mau duit zakat gak, Dek? Mau lah, Mas. Kita punya duit 10 miliar. Zakatnya berapa? 250 juta. Nih, gue bayar zakat buat lo. Lihat 250 juta, pingsan langsung. Iya. Langsung buat DP rumah tuh dia tuh. Gitu. Nah ini zakat, jangan enggak harus dipecah-pecah. Panggil fakir miskin ke rumah dia gerumong. Itu pamer jadinya, enggak benar. Zakat itu yang paling utama buat keluarga. Dan tidak harus dipecah-pecah, utuh nih buat adik kita. Tahun depan zakat buat paman kita, tahun berikutnya lagi zakat buat ponakan kita, dan seterusnya. Jadi gak harus dipecah-pecah, boleh dipecah-pecah, boleh utuh. Gitu. Lihat mana yang paling bisa kita bantu di antara keluarga, nih kasih. Yang ketiga, silaturahim dengan harta dengan cara sedekah-sedekah sunnah. Jadi kalau zakat kan setahun sekali, iya kan? Sedekah-sedekah sunnah. Lagi dapat bonus, THR, akhir tahun. Ini kan udah Rajab, Rajab, Sa'ban, Ramadan. Bentar lagi gak terasa. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita ya. Bisa ketemu dengan Ramadan. Ya, Ramadan, ya kirim. Mohon maaf. Paman, bibi di kampung semua, keluarga, saya gak bisa pulang kampung. Sibuk di Jakarta ini, tugas kantor gak bisa tinggal. Tapi udah saya transfer, paman, satu orang 10 juta. Gitu. Yang di kampung gak kecewa, kecewa gak Pak? Ya enggak. Gak apa-apa Mas, gitu. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wih, baru tuh bagus itu. Ingat, ya, buat proyek, meledak. Buat bisnis, dia ingat saudaranya. Orang Pak gak lihat nilainya, lihat perhatiannya. Kasih pamannya mungkin sarung, mungkin bibinya kasih jilbab. Orang gak lihat nilainya, lihat perhatiannya. Ya Allah punya keponakan, masih gaji UMR, masih ingat sama pamannya. Gitu. Kayak dulu kerja dapat gaji, beli sembako. Indomie, gula, kopi lain, nasi, paman, gitu. Senang. Banyak duit loh. Alhamdulillah. Terus didoain. Biar banyak duit ya. Iya. Gitu. Ya ini bagus. Ajarin anak-anak kita. Kalau udah kerja, nak, kalau kamu kerja, bagi-bagi tuh rezeki paman gitu. Ya orang gak lihat nominalnya, orang lihat dari apa namanya persahabatan silaturahimnya itu. Yang keempat, silaturahim dengan menggunakan harta dengan cara memberikan hibah, harta yang berharga, hadiah. Pak, banyak orang-orang kaya itu duitnya itu hanya buat anak istri. Ini salah. Dengerin nih Pak, jangan pura-pura nunduk Pak. Jadi yang banyak duit salah kalau buat anak istri tok, salah. Enggak masalah memang buat anak. Kita ini banyak duit itu kebanyakan fokusnya anak, anak, anak, anak. Anak-anak dibeliin rumah, anak-anak dibeliin mobil, anak-anak dikuliahkan sampai ke luar negeri. Berkorban buat anak, iya, tanggung jawab seorang ayah. Tapi jangan lupakan keluarga kita yang lainnya. Kita punya kakak, punya adik. Sebelum kita punya anak kan kita sebelum kita punya istri kita hidup sebuah keluarga, ada kakak, ada adik, ada paman. Boleh punya anak, tapi ada batasannya juga. Jangan berlebihan. Ya, hampir sekarang enggak ada lagi kakak sama adik atau adik sama kakak atau sama paman memberikan yang berharga. Dek, kamu udah punya kendaraan belum? Belum, Mas. Tuh, Avanza saya buat kamu tuh. Saya mau ganti Fortuner. Gitu, tuh baru kakak itu. Iya. Nyender juga enggak apa-apa itu. Aduh. Zaman sekarang enggak kepikir kakaknya kaya raya, adiknya susah, enggak pernah dibantu. Padahal waktu dia kecil main bareng ya Pak ya. Kadang kakaknya nganterin adiknya sekolah naik sepeda. Itu luar biasa keakraban. Adiknya sakit, kakaknya sakit, namanya anak Pak. Begitu udah besar, nafsi-nafsi. Sendiri-sendiri. Alasannya udah punya keluarga. Jangan. Ya. Paman, tinggal di mana Paman? Tinggal Kampung Pulo, Nak. Waduh, banjir dong Paman. Ya, semata kaki. Tapi lantai dua. Gitu. Terus sendiri Kampung Pulo ya gak? Paman ambil rumah deh, Bekasi Paman. Saya ada anggaran nih. Ambil yang 700 juta aja Paman. Ini uangnya Paman. Wih, baru ponakan tuh. Iya. Zaman sekarang orang banyak Pak. Pintu rezeki dibuka. Banyak orang kaya. Masih muda sukses-sukses itu. Tapi begitu banyak duit, bingung dia buat apa nih duit. Gak ada agenda di kepalanya, gak terprogram buat bantu saudara itu gak ada. Ya, buat pacar itu. Belum tentu bahagiain dia. Buat pacar, zaman sekarang pacar aja udah dibeliin mobil. Pacar dibeliin mobil. Ini beli mobil mendingan buat paman. Buat bibi. Gak kepikir. Ya gak? Orang, saya punya tetangga tuh, bikin rumah besar, dua lantai. Buat siapa Pak? Buat anak saya yang paling bontot. Anaknya tiga, perempuan semua, bikinin rumah bapaknya. Kalau buat anak orang kepikir. Coba buat kakaknya, buat adiknya, gak kepikir. Kakaknya susah hidupnya. Adiknya kaya, sama sekali gak dibantu. Gak dibantu. Ya, punya rumah di mana-mana, kasih kayak abangnya. Mas, belum punya rumah mas. Itu rumah saya di Galaksi itu kosong. Ambil aja, bikin surat hibah. Kasih. Baru adik tuh. Baru. Ini yang hilang Pak. Ya, kita ngasih keluarga palingnya gak ada. Gak ada apa-apanya, dodol. Lebaran, dodol. Aduh, dodol. Ngasih dodol. Vario lah paling enggak. Mas, dari rezeki nih, Vario ya enggak? atau Yamaha tuh, NMAX. Iya, beli dua buat Ustadz satu. Royalti. Jadi apa ya, orang-orang kaya ini bingung. Sampai ada orang kaya, ya ini orang Tangerang, namanya Wawan. Ya, duitnya banyak buat jablay. Itu jablay 40 dikasih mobil satu-satu tuh. Orang Tangerang, namanya Wawan. Buat jablay, Pak. Jadi orang salah apa ya? Kenal tidak, cuma fitnah perempuan. Hidup mulia, bisa membahagiakan keluarga itu mulia. Hidup mulia, bisa membahagiakan keluarga. Begitu acara kumpul keluarga, siapa yang belum haji? Saya, Mas. Saya, berapa orang? Catat, nanti berangkat tahun depan. Naik yang plus. Wih, luar biasa. Ajak ustadznya tuh yang kemarin ceramah tuh. Gitu. Diajak dong, ya kak. Gitu. Baru orang kaya itu. Karena membebaskan orang dari beban haji itu utama. Amal jariah. Saya haji ini di biaya abang saya. Saya haji ini di biaya keponakan saya yang sukses tuh. Enggak kepikir, Pak, enggak kepikir. Orang punya duit seolah-olah tuh duitnya buat dia. Orang juga dia punya duit banyak enggak dia makan semua. Iya, Pak. Apalagi udah kena penyakitan. Udah enggak bisa nikmati. Udah mendingan buat amal kebaikan. Memperjuangkan kehormatan keluarga. Gitu. Ini yang bagus. Ya. Ajarin sama anak-anak kita, kalau kamu sukses, Nak, jangan lupa sama keluarga kamu. Bela kehormatan keluarga kamu. Muliakan keluarga kamu itu. Gitu. Ya, jadi fokus hidup. Umumnya orang kaya itu enggak ngerti pasti maksiat. Buat judi, keliling dunia. Ngapain keliling dunia? Orang paling indah negeri kita kok. Sering kali jamaah telepon, Ustaz, acaranya batal dulu ya, kita mau ke Singapura. Ustaz, ngapain ke Singapura? Glodok sama juga tuh, sipit-sipit juga, kafir-kafir juga, gitu. Singapura, ya, mau umroh gitu, ini ke Singapura, habisin duit ratusan juta. Nah, kemudian cara yang ketiga, kalau seandainya dengan harta kita nggak mampu, karena sama-sama melarat, sama-sama susah, maka silaturahim dengan cara yang ketiga, dengan menggunakan alat komunikasi. Dan ini termasuk silaturahim. Saya kecewa di televisi itu ada dai mengatakan kalau lewat telepon alat komunikasi tidak silaturahim katanya. Ini salah. Karena silah artinya nyambung. Silaturahim nyambung hubungan rahim. Kita hidup zaman canggih, alhamdulillah. Kita sakit-sakitan, enggak mampu nemui keluarga. Kita enggak mampu nemui keluarga karena memang biayanya terlalu tinggi. Ada alat komunikasi. Telepon, ini komunikasi. Ada SMS, apalagi ya, kayak WA, kan gitu ya. Ada internet. Alhamdulillah. Gitu. Piele kabarnya, enak zamanku toh. Gitu. Ya, teleponnya, enak zamanku toh, gitu. Kalau di Jati Asih itu tuh ayam tuh. Piye kabar ya, enak ayamku tuh. Gitu. Iklan ayam. Gambar Pak Harto. Kurang aja kena royalti kan. Enak ayamku tuh katanya. Jadi ada apa ya? Sarana yang memang Allah mudahkan kita hidup zaman. Bahkan ada ini yang bisa ngelihat mukanya langsung itu. Ada program ini, aplikasi. Gimana paman, walaupun jauh tapi orang senang ditegur ya, baik bi ya, baik paman, om, semua sehat om, senang orang, senang. Alhamdulillah kita di akhir zaman. Kemudian bahasan terakhir gitu. Ada faktor-faktor yang membuat silaturahim terputus. Faktor-faktor yang membuat silaturahim terputus. Ini kita harus waspadai. Memutus silaturahim dosa besar. Nabi bersabda, "La yadkhulul jannah qati'ur rahim." tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Yang pertama yang menyebabkan putus silaturahim adalah faktor hasad. Tahu hasad gak, Pak? Apa hasad? Dengki ya, iri, dengki. Ini bahaya laten di keluarga. Kadang kalau keluarga ada yang kaya, ada yang miskin, itu suka ada hasad. Kok dia bisa kaya sih? Padahal apa sih, pegawai biasa, dari mana tuh duitnya tuh? Nah, curiga. Kalau ada keluarga kita yang sukses, Pak, doakan. Bukan kita benci. Barakallahu lakafi. Semoga Allah berkahi engkau dengan hartamu itu. Semoga Allah berkahi engkau dengan jabatanmu itu. Jangan kita curiga, lu beli mobil dari mana lu? Duit dari mana lu? Ya dari mana aja rezeki Allah kasih. Ya jangan curigai. Makanya kalau acara keluarga itu, jangan suka pamer-pamer harta. Banyak, Pak, acara keluarga itu pamer-pamer harta. Jadi kesenjangan akhirnya. Yang paling sering adalah ibu-ibu. Ibu-ibu ada gak sih nih ibu-ibu nih? Gitu. Ibu-ibu ada ya ibu-ibu ya? Bu, dengerin nih bu, jangan pura-pura tidur. Jadi, yang suka pamer harta tuh perempuan. Perempuan pakai perhiasan fitrah. Tabiatnya begitu. Tapi jangan berlebihan. Semuanya dipakai acara keluarga. Untuk menunjukkan suaminya sukses. Gak bagus. Nanti akan menyakiti yang lainnya yang gak mampu. Ini kejadian, Pak, di Halim. Ada sesi pengajian keluarga. Selesai, saya mau tanya. Ibu-ibu tuh ngacung. Emas semua tangannya tuh. Digoyang-goyangin. Kincir, kincir, kincir, kincir, kincir. Saya ustadz nanya. Semua ngelihat, banyak banget emasnya. Tinggi lagi. Kincir, kincir, kincir, kincir, kincir. Sambil ngacungin tangan. Saya jawab. Selesai, siapa lagi? Dia lagi, tangan kiri sekarang. Kincung, kincung, kincung. Masya Allah. Ya. Kata Nabi, wala tahasadu, jangan kalian saling hasad. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf, kalau acara keluarga, jangan suka menunjukkan kelebihan kita. Ya, pakai selayaknya saja. Bapak, pakai baju yang selayaknya saja. Kecuali memang keluarga kita kaya semua, gak masalah, ya kan? Kita bawa mobil yang mewah kita, gak masalah. Tapi kalau keluarganya melarat semua, ya sudah, biasa-biasa aja. Kesian nanti ada kesenjangan. Yang kedua, yang bikin putus silaturahim itu bakhil, pelit. Pelit. Tau pelit gak, Pak? Apa ya? Pelit ya, bahasa kita, pelit. Koret. Medit. Ini bahaya juga keluarga. Kata Nabi, iyakum wasuh. Hati-hati dengan pelit. Fa'in ahlaka mangkana qoblakum bisuh. Binasa umat sebelum kalian karena sifat pelit. Jadi kalau keluarga datang dari jauh, ya di servis. Servis. Nginep ya, Dek. Gitu, ponakan datang. Nanti Om ajak jalan-jalan gitu. Mau makan apa, Dek? Gitu. Jangan tahu saudara dari jauh dibikinin Indomie. Lihat ya Indomie. Enggak pakai telur lagi. Aduh, punya saudara kaya dikasih Indomie. Kasih. Makan apa, Dek? Soto dudung Roxy. Apa nih, Pak? Atau dudung Kampung Melayu, ya, depan terminal. Atau Tanah Abang, depan kecamatan. Iya, gitu. Depan Pasar Rawamangun juga ada, Tiga Saudara, itu terkenal juga. Rame itu. Atau Domba Afrika, Kelapa Gading, gitu. Kasih tahu, kasih, biar dia betah. Atau paling enggak martabak Roni lah, sini ya kan, martabak Roni, iya kan, belum jembatan itu ya, martabak Roni sebelah kiri itu. Pak, ngantri Pak, 1 jam, wih 1 jam, martabak doang 1 jam, enggak jadi dah, gitu. Rame tuh, ya Pak, martabak Roni enggak? Iya. Di Medan enggak ada martabak itu. Adanya marbatak. Yang ketiga, yang bikin pecah keluarga itu adalah sengketa warisan. Nah, ini juga lagu lama, Pak. Ribut masalah warisan. Enggak terima tuh perempuan, enggak mau tahu, pokoknya bagi rata. Bu, ayatnya Bu ini laki-laki dua kali. Itu zaman dulu gitu. Sekarang beda. Aduh. Hukum memang di Indonesia itu kalau udah kena duit kalah hukum, kalah. Hukum agama, hukum dunia kalah. Ya enggak, Pak? Jujur aja. Semua bisa dibayar. Mental bangsa ini memang enggak ada harganya, bisa dibayar. Bisa dibayar. Lihat kasus Akil Mukhtar itu, memalukan memang. Bisa dibayar, bisa dibeli. Itu yang membuat bangsa Indonesia itu lama dijajah 350 tahun, kenapa? Bisa dibeli, diadu domba. Idealisnya enggak ada. Orang mau berjuang buat rakyat itu bohong zaman sekarang. Bisa, mata duitan semua. Gitu. Gimana Pak Kiai hukumnya? Haram. Kasih duit 1 miliar. Gimana Pak Kiai? Harum. Gitu. Yang haram jadi harum. Aduh, duit gitu. Wa mahyaya wa mati lil fulus gitu. Terakhir, ini udah siang gitu. Saya juga ada acara lagi. Yang keempat, saya enggak enak menyebutinnya. Kasih tahu enggak ya? Yang menyebabkan putusnya silaturahim itu sebagian perilaku istri yang tidak baik. Ya, ada sebagian istri perilakunya enggak baik. Yaitu cemburu. Walaupun tidak hanya istri, suami juga kadang ada, tapi dominan istri. Sebagian istri itu kadang enggak bagus. Dia cemburu kalau suaminya itu baik sama keluarganya. Ngapain lu datang kemari? Susah aja ingat saudara dah. Istri yang marah. Padahal duit-duit suami. Makanya bapak-bapak kalau nyetor duit sama istri, seperempat aja. Perempat. 3/4 pegang. Iya. Kita kan punya keluarga. Kita kan punya butuh amal jariah. Kalau kita kasih semuanya, kita gak bisa apa-apa. Perempat saja. Bapak gaji 500 juta. Kasih istri 100 juta aja. Ya. Ya enggak. Jadi kalau kita mau beramal gitu. Gitu. Enak, duit megang sendiri. Gitu. Nah, ini contoh. Jadi banyak suami-suami ingin baik, duitnya pegang istri. Mah, ada duit enggak? Buat apa? Buat bantu ponakan nih mau kuliah. Oh, enak banget. Emang kita dinas sosial apa? Itu yang marah. Tapi enggak yang di sini loh, Bu. Ini yang di Israel. Ini yang di Israel tuh. Luar biasa Israel. Sini mah enggak soleh-soleha. Jadi suami ingin bantu saudaranya, enggak bisa. Dia nonton. Saudaranya datang melas-melas, "Mas, bantu dong buat biaya rumah sakit." "Ntar ya, saya bilang istri saya dulu." "Ya, bilang istri." Kagak jadi udah. Iya. Jangan banyak-banyak mah. Ya, jangan banyak-banyak, Pak. Gitu. Kasih goceng aja, Pak. Kasih goceng. Aduh, luar biasa. Ya, duit pegang istri, enggak ada perintahnya di Quran, enggak ada. Enggak ada setor gaji sama istri, enggak ada perintahnya di Quran, di hadis enggak ada. Cuman boleh. Cuman memang perempuan kalau dikasih setoran oleh suami, dianggap tuh duit dia, padahal tidak. Duit suami. Ketika suami ingin ambil beramal, itu istri kadang enggak terima. Coba deh Bapak pulang nih. "Mah, masjid itu butuh dana 200 juta buat ngecat." Kata istrinya, "Wah, banyak banget, Pak. Goceng aja, Pak." Gitu. "Yang infak kan banyak, Pak." Gitu. Nah, ini, Pak. Sampai ada kisah, ini kisah nyata. Salah seorang keponakan. Ada seorang keponakan, dia sukses. Jadi konsultan minyak, gaji dolar. Gaji dolar. Pamannya itu, yang dekat dengan dia, dengan sang keponakan, tiba-tiba sakit, sakit berat. Dirawat di RSPP, Pusat Pertamina. Sampai sekian bulan. Ini kejadian tahun 96, sebelum Krismon. Keponakannya tahu, pamannya jatuh sakit. Langsung dia pulang dari luar negeri. Nah, dia bilang sama rumah sakit, nanti saya yang bayar. Total semuanya 300 juta. 96 Pak, bukan sekarang. Sekarang aja gede ya Pak ya, apalagi 96. Kalau mungkin dikurskan bisa 5 miliaran sebelum Krismon. Gitu. Dibiayain semua, yang tanggung 300 juta. Diam-diam, istri gak tahu. Istrinya tahu. Istri keponakan ini, Pak, duit kok hilang 300 juta Pak? Kemana ya Pak? Gitu. Istrinya panik juga, 300 juta, gede. Kata suaminya, ada, gitu. Buat apa Pak? Ini buat biaya paman di rumah sakit. Ya. Istrinya marah, hampir minta cerai. Kok papa sendiri yang bayar? Kan ponakannya banyak Pak. Anak-anaknya banyak, kok papa yang bayar? Gimana sih? Gak terima istrinya. Apa alasannya? Saat itulah akhirnya suami cerita yang sejujurnya. Dengerin dulu Ma, jangan emosi dulu. Sebenarnya paman inilah dulu yang kuliahin papa. Orang tua papa gak mampu bayar kuliah, paman yang kuliahin. Bayar kos, biaya makan, waktu jadi mahasiswa, itu semua paman yang tanggung. Sampai saya sarjana. Saya sukses ini itu jasa paman juga. Wajar toh kalau sekarang paman sedang susah, saya yang bantu. Gitu. Nangis istrinya. Ternyata ada hubungan yang spesial antara suaminya dengan pamannya itu. Akhirnya minta maaf istrinya. Nah ini gambarannya Mas kalian. Kita secara umum tidak boleh mengganggu, menghalangi pasangan kita ketika mereka ingin baik dengan keluarganya. Jadi kalau suami gak boleh menghalangi istri kalau istri ingin baik dengan keluarganya. Pak, saya mau pulang kampung nemuin orang tua, ya bagus, nanti papa antar, gitu. Suami ingin baik sama orang tuanya, ingin keluarganya, istri juga gak boleh menghalangi. Gitu. Biarkan. Karena perbuatan kita ini nanti akan dicontoh oleh anak-anak kita. Oh begitulah seharusnya sikap terhadap keluarga. Jadi anak melihat orang tuanya itu perhatian terhadap keluarganya. Dan nanti diikuti oleh anak-anak generasi berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya cukup. Satu aja Pak kalau ada yang nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebetulnya angkat pertanyaan tapi ya tanya. Gak pulang dong ya. Ya. Yang pertama adalah tentang tadi ya berlatarami dengan keluarga itu kan sunnah. Jadi kalau kasusnya misalnya ada pertemuan yang berbarengan antara keluarga kita dan istri, apakah pas saat silaturahmi harus dibagi kita ke keluarga kita, kemudian istri ke keluarga istri. Kadang-kadang ada pertanyaan kan, kenapa istrinya enggak ikut atau suaminya ikut. Jadi khawatir nanti muncul fitnah, jangan-jangan ini ada masalah. Jadi lebih baik bagaimana. Jadi itu teknis aja. Jadi kadang kita enggak 100% bisa jaga waktu kondisi kita. Di mana saat-saat tertentu kita enggak bisa nemenin istri, enggak masalah gitu. Biarkan dia ada anak-anaknya, anterin ibu kamu ke silaturahim ke sana gitu. Ya. Yang penting kita enggak boleh menghalangi itu saja gitu. Jadi jangan terlalu berpikir jauh, oh nanti dicurigai. Jangan, hidup tuh jangan terlalu berpikir negatif, jadi rusak nanti kita. Udah biarin saja. Kalau kita ada uzur, capek, gak sempat, ya sudah ada anak yang lainnya yang bisa ngantar, walau alam bisa. Gitu. Apalagi yang kedua? Yang kedua, ini ketika kita akan berimpak dengan harta, kadang-kadang kita berpikir, ini ada keluarga, ya? Dia sebetulnya hidupnya sederhana. Tapi kalau kita kasih, paling misalnya dia makan SMP, kita jadi daging. Gitu. Tapi ada orang lain, tapi dia kalau semangat agamanya itu kurang. Tapi ada orang lain yang dia miskin benar, kemudian dia semangat agamanya ini cukup tinggi. Bahkan kalau kita kasih uang, dia berpikir ilmu ini. Nah, apakah masih tetap prioritas pada keluarga itu? Itu fleksibel aja. Kalau yang penting kita infakkan pertama orang yang sholat. Jangan kasih duit kita sama yang gak sholat. Ya. Tamakan yang sholat, yang taat. Karena nanti uang kita buat ketaatan. Jangan sampai kita ngasih sedekah sama orang fakir miskin nih, bayar zakat nih. Sama dia buat beli rokok. Gak puasa lagi. Dapat zakat nih dari Pak Haji nih. Ganti rokok Marlboro. Gak puasa. Jadi banyak ada orang salah-salah ngasih duit ya sama orang miskin buat minum homer, buat berzina. Beda antara orang miskin dengan orang hina. Orang miskin menurut konsep Quran dan hadis, orang yang kurang punya kemampuan, kemapanan, miskin. Dan dia tetap taat. Adapun orang yang gak sholat, jadi gelandangan, jadi apa pengemis, itu bukan orang miskin, orang hina. Itu orang hina. Gak perlu kita bantu mereka sampai mereka tobat. Gitu. Kita kasih yang miskin. Makanya yang sebaik-baik infak itu di masjid. Ini yang saya bilang tadi, lihat orang susah kelihatan wajahnya. Gitu. Mas, ada rezeki nih mas. Buat lebaran. Lihat, 5 juta. Begitu. Ya. Saya ada jamaah titip di jamaah apa Kemang Pratama. Sat, titip duit nih, duit zakat. Berapa? 18 juta. Ya lumayan 18 juta. Ada guru TPA 3 orang kasih 6 juta 6 juta. Gitu. Wih, langsung pulang kampung tuh dia tuh. Iya. Jadi kita lihat orang yang sudah jelas baik ya kan. Itu ya itu enggak masalah terserah kita aja kan. Dua-duanya bagus di sini kan. Kita bagi mereka. Jadi enggak harus fakir miskin kasih amplop 50.000 50.000 salat kagak. Ke masjid cuma nongkrong di toilet itu, gitu. Kurang ajar, banyak begitu. Kasih yang, gitu. Saya sering dapat titipan, Ustaz, titip nih Ustaz, buat fakir miskin, kasih yang utama. Ada berapa? Ada 1 juta, kasih langsung 1 juta. Janda-janda yang susah, ya. Nih bu, gitu, buat biaya sekolah dan seterusnya. Jadi nggak harus dipecah kecil-kecil Pak, gitu. Kasih utuh. Gitu. Itu yang bagus. Apa lagi? Hukum menjalin persaudaraan dengan teman orang tua, teman orang tua dan tinggal dia punya teman-teman itu hukumnya bagaimana? Hukumnya sunnah. Sunnah. Jadi kalau kita punya bapak, punya ibu, punya sahabat, orang tua kita meninggal, tetap jalin dengan mereka, datangi. Sebagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tetap mendatangi Ummu Sulaim dengan Abu Bakar dan Umar. Mendatangi Ummu Sulaim walaupun Rasul sudah meninggal tetap didatangi, dikunjungi gitu oleh Abu Bakar dan Umar. Jadi kita harus tahu siapa teman bapak kita, teman ibu kita. Kalau orang tua kita wafat, kita gantikan posisi orang tua kita gitu. Yang terakhir ini apa namanya, hukum menjalin silaturahmi tadi kan katanya dihubungkan rahim dengan rahmat Allah itu dalam Quran surat apa? Kemudian itu keluarga itu sampai apa, sampai bibi mama atau sampai berapa bulan? Oh. Jadi kalau rahmat Allah dibuka itu di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya hadis gitu. Kemudian kalau keluarga bukan sampai ke bawah-bawah, tidak, ke bawah-bawahnya sunnah. Yang ada nyata ponakan apa namanya sepupu gitu. Jadi kalau cucunya keponakan ya udah enggak gitu. Yang keponakan, yang dekat gitu. Memang dibahas oleh para fuqaha batasan kita silaturahim mana yang wajib gitu ya. Paling enggak kakak, adik, keponakan gitu. Nah, kalau umpamanya anaknya sepupu ya enggak, sepupu ya, anaknya sepupu enggak. Paham enggak, Pak? Kalau sudah terlalu jauh ya tentu tidak. Hanya sunnah saja kita mempererat hubungan keluarga besar itu. Demikian, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.